apa yang kau rasa hingga menyala warna langitnya saat senja, saat senja memanjakan kita duduk bersama diskusi rasa saat senja, saat senja bertukar cerita ceritakan masalahmu teman lepaskanlah apa yang kau rasakan masih di sini dan tetap di sini lewati senja berganti malam diskusi sampai di sini. Masa-masamu yang kelam dan percayalah roda pasti berputar cahaya terang datang. Aku di sini tempat berbagi saat senang, saat susah, ku tetap di sini.